نمبر پر ہر معلم کو اور ہر معلمہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بچے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ بچوں کے والدین کی طرف سے آپ کے ہاتھ میں امانت ہے. Yang pertama bagi setiap ustaz ataupun ustaz dan mu'allimah, sebelum kita dalam dicamkan dan diterangkan dalam surat kita bahwa setiap anak didik yang dititipkan oleh orang tua mereka kepada kita, sebetulnya itu adalah amanah yang sangat besar yang Allah akan berikan. Mu'allim jo hota hai mu'allim ya mu'allima jo hoti hai, یہ گارڈن بوائے کی طرح ہے. گارڈن میں کام کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کی طرح ہے. گارڈن میں کام کرنے والا آدمی گارڈن میں جو پلانٹ ہوتا ہے اس کو کیسے تھوڑا تھوڑا پانی پلاتا ہے. پھر اگر پلانٹ ادھر ادھر ہو جائے تو وہ آہستہ سے اس کو, اگر کرکٹ ہو تو اس کو رائٹ کرتا ہے, ٹھیک کرتا ہے, اس کو لک آفٹر کرتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پلان تکون شجرتن کبیرتن و تعطی الناس الاسماء. جی سوال معلم استاد اور استاد, maka layaknya seperti seseorang yang bekerja di sebuah kebun atau taman. Jadi dia kerja di kebun ataupun taman yang dia akan sirami kebun tersebut atau taman tersebut, dan kemudian dia akan perhatikan perkembangan pertumbuhan daripada tanaman yang dia tanam. Kalau misalnya ini layak ada yang dipotong karena tidak teratur sehingga terlihat bunga dan sebagainya, dan kemudian bagaimana menjadi pohon yang menghasilkan buah, maka dia betul-betul perhatikan semua sisi sehingga bagaimana satu saat nanti dari benih dan kemudian sedikit demi sedikit tumbuh berkembang dan akhirnya pohon tersebut menjadi besar dan menghasilkan buah yang bisa dinikmati. Muallim aur muallima, ان میں صبر کا مادہ بہت ہونا چاہیے. معلم اور معلمہ یملک نفسہ عند الغضب, غصہ آنے کے وقت اپنے نفس کے اوپر میں کنٹرول کرنے والا ہو. Adalah sifat sabar, maknanya dia bisa menguasai dirinya ketika dalam keadaan marah, jangan sampai dia melampiaskan kemarahannya, tapi bagaimana dia bisa menahan kemarahannya. Hazrat Imam Syafi'i rahmatullahi alaih aur kulluhum ya'rifun man huwa al-Imam Syafi'i. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس کتنا صبر تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے نفس کے اوپر کتنا کنٹرول کرنے والے تھے. امام شافعی کے ایک اسٹوڈنٹ تھے, اس کا نام ہے ربیع بن انس المرادی, کان تلمیذا لامام شافعی. ربیع بن انس تلميذا لإمام الشافعي, قدم إليه المسألة الإمام الشافعي. إمام الشافعي رحمة الله علينا ابن الشاگرد ربيع بن أنس ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھا اور ان کو سمجھایا. ثم بعد ذلك سأله يا ربيع هل فهمت هذه المسألة, امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم نے یہ مسئلہ سمجھا؟ لائق ہم کلاس میں پوچھتے ہیں نا کہ سمجھ میں آیا، احسان پوچھتے ہیں نا، ماذا تقولون بلغتکم یا جی، سمجھ میں آیا؟ ماذا جاء ربی بن انس، ربی بن انس نے کیا کہا؟ ما فهمت شيئا، ما فهمت شيئا، اتنا ترجمہ کرو پہلے جی. Beliau adalah sosok yang begitu luar biasa yang bisa mengendalikan diri ketika ada sesuatu yang diatakan kepadanya, bisa menguasai diri, bisa mengendalikan diri, dan itu terkenal dari sisi kesabaran beliau, terutama dalam mengajar beliau. Di satu saat beliau ini, Imam Syafi'i rahimahullah, memiliki satu orang murid yang bernama Rabi bin Anas Al-Murati. Maka beliau ini, Imam Syafi'i rahimahullah, di hadapan majlis, termasuk di antaranya adalah Rabi bin Anas Al-Murati, Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan satu permasalahan dalam masalah agama dengan sejelas-jelasnya, dengan hujjahnya dan sebagainya. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah beliau bertanya kepada Rabi bin Anas Al-Murati, apakah engkau telah paham atau tidak? Seperti kita seringkali kalau kita di kelas bertanya kepada santri ataupun murid kita, sudah paham atau belum? Paham atau belum? Maka apa yang dijawab oleh Rabi bin Anas, walaupun sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, satu orang sosok yang begitu besar, ulama yang masyhur, Imam Syafi'i, maka Rabi bin Anas Al-Mawadi mengatakan bahwa saya belum paham, saya tidak paham. ربی بن انس مرادی نے کہا ما فہمت شیئا، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کرر علیہ تلک المسألة مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة ومرة خامسة، ثم بعد ذلك سأله يا ربي هل فهمت؟ فأجاب الآن كما كان. نعم. Beliau katakan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ketika bertanya kepada Rabi bin Anas Al-Murati, sudah paham belum? Maka beliau katakan, ma fahimtu syi'a, aku tidak paham sedikit pun juga, aku tidak paham sama sekali. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah mengulangi permasalahan tersebut dengan sejelas-jelasnya kali yang kedua, kali yang ketiga, kali yang keempat, dan yang kelima kali. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah setelah menjelaskan sampai lima kali dengan sejelas-jelasnya sekali beri Imam Syafi'i rahimahullah, maka beliau tanya kembali, tadi apakah engkau telah paham? Maka apa jawaban daripada Rabi bin Anas? Al-an kama kan, sekarang sama seperti tadi. Jadi jawabannya sama aja, tidak apa-apa. Nah, لو كان ولد مثل هذه المدرسة مثل ربيع بن أنس وما فهم شيئا بعد خمس مرات، فنقول له اخرج اخرج، لا مكان لك في هذه المدرسة. اگر ہم میں کا کوئی ہماری اسکول میں ایسا کوئی طالب علم ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم اینڈ یور ٹائم، ڈونٹ ویسٹ، لک سمجھو، ہمیں بھی اس کا تو سیلنگ سم مینگو سم کول ڈرنک، ڈونٹ ویسٹ ٹائم. بٹ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نہ باس Nah, mungkin kalau ada kasus yang sama terjadi di mana kita mengajar sebagai pendidik di hadapan anak didik kita, kita jelaskan sampai mungkin 5 kali, lalu kita pun bertanya setelah 5 kali, sudah paham Bu? Lalu jawabannya seperti jawaban Bawi Ibn Anas, yaitu adaan kemakan. Sekarang sama kayak tadi, tidak paham juga. Mungkin kita akan mengatakan, ya sudah, keluar kamu dari madrasah, sudah tidak usah belajar lagi. Jangan sia-siakan waktu saya, dan jangan juga sia-siakan waktu kamu. Sekarang kamu bisa cari kerja aja lah, aku bisa jual mangga ataupun di mangga harum manis atau di mangga harum manis ya. Walakin al-imam al-Syafi'i kerrar 'alayhi tilka al-mas'alata 38 marratan. Bahkan apa yang dibuat oleh satu sosok yang dikenal Imam Syafi'i rahimahullah, bahkan itu yang Samaniya wasalasina marratan. Summa sa'ala hal fahimta walakin al-ajab kulla al-ajab fa'ajab al-ana kama kama. 38 kali dijelaskan dengan sejelas-jelasnya sosok seperti Imam Syafi'i. Maka ditanya setelah 38 kali, sekarang sudah paham belum? Maka sungguh sangat menajubkan jawabannya. Sama saja jawabannya, keadaan kemakan. Sekarang juga sama seperti tadi, belum paham juga. Walakin ba'da zalika kullihi qala al-imam al-Syafi'i kalimatan ajibatan gharibatan wa qala هذا المكان فيه أثر الشيطان فيه أثر الشيطان. ما قال الإمام الشافعي أنت أحمق أنت بوقوف أنت مجنون؟ لا، ولكن ماذا قال؟ هذا المكان فيه أثر الشيطان فعلينا أن نغير المكان فعلينا أن نغير المكان ونستري 10 دقائق بريك تايم، وقفة الاستراحة 10 دقائق، اذهب أنت وتتوزع مرة ثانية، أنا أيضا أذهب أتوزع مرة ثانية، وبعد 10 دقائق نجلس ونفهم هذا الدرس. Sekarang 38 dijelaskan dan belum juga difahami. Lalu bagaimana karimah hikmah yang menunjukkan kebijaksanaan dari Imam Syafi'i rahimahullah? Maka beliau katakan, di tempat ini ada kesan-kesan daripada syaitan, kesan-kesan buruk daripada syaitan. Jadi beliau tidak menyalahkan kepada muridnya, kamu ini dungu, kamu bodoh, kamu ini gila, kamu ini gimana, dan sebagainya. Tidak. Tapi belum mengatakan tempat ini ada kesan daripada syaitan. Sekarang setelah ini kita sedikit break dulu. Kalau pas sekarang istirahat. Kalau waktu masih kecil itu bilangnya keluar main dulu, istirahat. Saya wudu dan kamu juga wudu. Nah, kita berdoa wudu kita bertawakal kepada Allah, istirahat sebentar. Nanti kita kembali wudu kita. Nah, بعد 10 دقائق جاء الإمام الشافعي وجاء ربيع بن أنس وجلس في مكان آخر، لأن المكان الأول فيه أثر الشيطان، يعني فيه درس عظيم. الإمام الشافعي ما أنسب أي شيء إلى ربيع بن أنس، ولكن أنسب إلى المكان وقال ما قال أنت مجنون ولكن ماذا قال؟ هذا مكان ليس بسيئ في أثر الشيطان جلس في مكان آخر وكرر علي تلك المسألة الكرة الأخيرة 39 39 كرر علي تلك المسألة ثم بعد ذلك سأله هل فهمت يا ربي؟ ماذا قال ربي؟ يا أستاذ لأجل صبرك ولأجل حبس غضبك الآن فهمت أكثر منك الآن فهمت أكثر منك فلأجل الصبر الإمام الشافعي ولحبس غضبه ربيع بن أنس كان بليدا ليس بذكي ليس بفطين ليس عنده استعداد ولكن لأجل صبر الإمام الشافعي كان ربيعا إماما جليلا صار إماما جليلا في زمنه هذا هي نتيجة صبر المعلمين وصبر المعلمات وحبس غضب المعلمين وغضب المعلمات dan kemudian Rabi Ibn Anas Al-Murani beliau juga berwudu lalu setelah 10 menit beristirahat break sebentar kemudian dimulakan di majelis tetapi bukan di tempat yang semula ingat di posisi tempatnya dan beliau ajib satu pelajaran yang sangat besar di dunia pelajaran yang sangat agung yang hakikatnya Allah Ta'ala berikan kepada kita bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah tidaklah menisbatkan apa yang dikatakan oleh Rabi Ibn Anas Al-Muradi bahwasanya aku belum paham kepada dirinya kepada Rabi Ibn Anas tetapi hanya dinisbatkan kepada tempat itu ini tempat ada kesan buruk daripada syaitan maka apa yang dibuat dari Rahimahullah setelah 10 menit wudu sempurna duduk lagi di majlis tapi di tempat yang maka dijelaskan kali yang ke-39 satu kali lagi tapi di tempat yang berbeda maka apa yang terjadi dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Imam Syafi'i rahimahullah lalu ditanya oleh Imam Syafi'i rahimahullah sekarang wahai Rabi Ibn Anas apakah engkau telah paham apa yang aku jelaskan maka Rabi Ibn Anas Al-Muradi beliau mengatakan aku telah paham bahkan kefahamanku lebih daripada apa yang kau pahami oleh poin. Maka beliau katakan bahwasanya sebetulnya Rabi Ibn Anas secara zahir al-Muradi beliau bukanlah seseorang yang memiliki kapasitas kecerdasan yang luar biasa. Kemudian bukan juga memiliki potensi yang luar biasa awalnya. Tetapi inilah barokah daripada apa yang dikatakan oleh Rabi Ibn Anas jadi pelajaran bagi kita bagaimana seharusnya kita menjadi seorang pengajar atau ustaz atau ustazah. Maka Rabi Ibn Anas beliau mengatakan Allah bahwasanya wahai guruku aku telah faham bahkan lebih daripada kefahaman dan ini semua bermula karena kesabaranmu dan ketabahanmu dalam menahan kemarahan. Jadi yang dirahmatkan Allah kita kalau mengajar sebagaimana diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan sebagaimana dahulu yang diberikan kepada orang itu dan Rabi Ibn Anas Al-Muradi di kemudian hari walaupun sebelumnya seperti yang kita tadi telah dengar maka beliau menjadi satu imam besar pada zamannya dan menjadi ulama yang masyhur pada zamannya dan itu semua bermuara karena kesabaran Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagai seorang Fahimtum? Masya Allah. Nعم. Al-amr as-sani. Yang kedua. جی صحابی جلیل کان فی الصلاۃ و مفاجأة عطس فی الصلاۃ، تعرفون معنى عطس؟ نعم. وبجنبه صحابي آخر فقال يرحمك الله في أثناء الصلاة. صحابي جليل عطس وبجنبه صحابي آخر أنه ظن أنه قال الحمد لله لأجل ذلك أنه قال يرحمك الله، ولكن الصحابي الآخر ما شاء الله قال يرحمك الله مثل الأذان الله أكبر، أنه قال بالصلاة يرحمك الله بصوت رفيع. فالصحابة ينظرون إليه، يحدون إليه النظر بغضب. لماذا قلت يرحمك الله أنت بالصلاة؟ ولكنه كان بأثناء الصلاة، لماذا تنظرون إلي أنني قلت فقد يرحمك الله؟ نعم، انتهت الصلاة وجاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة. ماذا يقول الصحابي الذي قال يرحمك الله؟ ما قهرني ولا شتمني ولا جلدني ولا ضربني ما رأيت معلما مشفقا منه. ماذا يقول الصحابة؟ يغضبون عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بشفقة ورحمة وعاطفة، وقال أن هذه صلاتنا لا يصلح فيه شيء من كلام الناس. فماذا يقول الصحابي؟ ما رأيت معلما أشفق من النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نصيحتي؟ Some children doing naughty also in class, doing wrong also in class. But what we doing? Zaraba yazribu zarban. Mafule mutlak also. Zaraba yazribu zarban. Mafule mutlak ta'kid ke liye. La yanbaghi hada. ولكن دعوته أدع يدي على راسه وأقول لهم بالشفقة والرحمة، ونقول لهم لا ينبغي لنا هذه الحركات في أثناء الدروس. هذا هو أسلوب التربية وأسلوب التعليم وأسلوب الأدب. Beliau dalam keadaan sholat dan kemudian sahabat tersebut bersih, maka ada satu orang sahabat yang lain juga sedang dalam keadaan sholat. Lalu ketika sahabat tersebut bersih didengar oleh sahabat yang ada di sampingnya, maka sahabat tersebut mengucapkan yarhamukallah. Beliau sedikit bergulai seperti seseorang yang memandangkan adzan sehingga terdengar. Maksud sahabat itu adalah supaya melaksanakan satu bagian daripada contoh teladan Nabi SAW, karena beliau tidak mengetahui pada waktu itu bahwasanya dilarang dalam keadaan sholat. Lalu ketika sahabat tersebut mengucapkan yarhamukallah, maka pandangan dari sahabat-sahabat yang lain yang telah mengetahui hukum tidak diperbolehkan perkara tersebut, maka mereka memandang sahabat itu dengan pandangan yang sangat tajam, dengan menunjukkan kemarahan kepada beliau. Lalu sahabat tersebut ketika selesai salat langsung menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menceritakan ahwal beliau, perihal beliau. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang, maka dengan penuh hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat tersebut, sesungguhnya salat kita tidaklah diperbolehkan satu bagian daripada ucapan manusia. Jadi maksudnya tidak diperbolehkan berbicara dalam keadaan salat. Dengan penuh kelembutan dan kasih sayang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sahabat tersebut. Lalu sahabat tersebut mengatakan, "Wahai, aku tidak pernah melihat seseorang yang mendidik seseorang yang lain yang lebih sayang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kisah tersebut dari Rasulullah? Kadang-kadang kita dapati di kelas di mana ada umumnya terjadi bahwasanya di kelas anak-anak didik atau santri ada berbuat perkara-perkara yang tidaklah selayaknya dibuat di kelas atau perbuatan yang salah atau nampak menunjukkan perkara yang tidak berkenan. Maka lalu bagaimana sikap kita? Kita ambil pelajaran daripada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka kita dekati dia. Jadi bukan langsung kita dorong-dorong fil madhi kemudian nanti tambah lagi dengan masdar maf'ul mutlaq. Mukul dengan penuh pukulan, dengan sungguh-sungguh mukul dia. Jadi yang pertama kita sampaikan kepada dia bahwasanya sesungguhnya kita di kelas bukan untuk perkara tersebut, bukan untuk main-main, tetapi bagaimana kita fokus di dalam belajar, fokus di dalam kelas. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan bahwa sesungguhnya sholat ini tidak diperbolehkan untuk berbicara. Ini satu pelajaran sehingga ada syafaqah, rasa kasih sayang sebagaimana Nabi SAW. Dan itulah seharusnya kita seorang pendidik di hadapan santri atau pelajar. Ya, baqiya khamsa daqaiq. Nah, अब मैं आयत को समझाता हूँ. आयत विच आयत आई ये थी तिर्मिज़ी या विच आयत आई ये इस्ता दिया ना या वैलुल लिल मुतफ़िफ़ीन. इनको को आयत समझो अच्छी तरह. इन जो कहते हैं तभी dimulakan beliau ketika berbicara yang bukan tidaknya disampaikan surah Al-Mutaffifin, yaitu wailul mutaffifin alladzina yaktubuna al-kitab. Maka beliau ingin jelaskan berkenaan dengan ayat tersebut, maka insyaallah berkenan untuk ditawajifkan. Ini dasar jamaah kan ji tatfif. Tatfif ka makna kya hai? Tatfif, apa yang dimaksudkan dengan tatfif? Tatfif ka makna ye hai ki dukan par jab koi customer aaye तो उसके पास से पैसे पूरे लेना और इसको सामान कम देना. ini dia katakan yang disebut dengan tafsir dari segi bahasanya adalah sederhananya kalau ada customer datang di satu toko yang seseorang itu miliki, dia pedagang, maka dia ambil harga atau bayarannya itu dengan sepenuhnya. Tetapi ketika dia memberikan barang atau apa namanya apa saja bentuknya, maka dia tidak kurang, dia kurangi tidak sesuai dengan harganya. Example, aapne 100,000 rupees liye in Indonesia, only 100,000 and million and billion, hain to 100,000 liye, million liye, aur aapne usse kaha ki ye 100 meter kapda hai, lekin kapda 100 meter nahi tha, 90 meter tha. तो इसका नाम रखा गया तत्फीर. रिमिडियन का तत्फीर. कल की तरह इंडोनेशिया को वक्त की तरह इंडोनेशिया ना पसंद नहीं हुए साल से ही हुए बरस के दो तीन साल से ही हुए क्यों इसे ना बिल बिता है कल की सारा का बेड़ा प्रसिद्ध है. नाम बेड़ा का तत्फीर. कल आज यहाँ बोली दे रही किता इतु सॉफ्ट पटागन मिसाले ये कस्टमर किता ये berikan uang kepada kita 300 ribu. Kemudian 300 ribu itu untuk membeli bahan sekarang itu katakanlah 30 meter, maka yang kita berikan 100 meter. Tetapi ketika kita berikan kepada dia bukan 100 meter, tetapi 90 meter. Jadi kita dapatkan uangnya itu full, tapi kita berikan barang lainnya itu adalah kurang dari yang disepakati. Itulah yang disebut dengan tawfiq. Aisa karne wale ki saza kya hai? Bahut punishment agar koi aisa karega. Quran ne kaha wailun, wailun meaning is jahannam. Aise logon ki saza kya hai? Jahannam. Nah, lalu apa ancaman dari Allah Subhanahu tu untuk mereka yang mukhafif itu ya, mengurangi timbangan? Maka disebutkan dalam Al-Quran, wailul lil mukhafifin. Wailun itu adalah neraka, yaitu jahannamnya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang mengurangi timbangan. Muallimin wal muallimat, school mein se puri tankha lete hain, लेकिन पढ़ाने का जो टाइम है वो पूरा टाइम नहीं पढ़ाते हैं, ये भी तदफीब है. और ऐसे मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात के लिए भी वैल है. Tetapi amanah yang masih ditunaikan dengan mengambil daripada gaji tersebut tidak ditunaikan. Misalnya waktu yang sudah disepakati dan dibebankan kepadanya, dia tidak tunaikan daripada amanah tersebut, termasuk dalam wailul lil mukhaffifin. Ya, to asatiza ko jo padhane ka waqt hai, kab shuru hoti hai school? Mulai jam 7 baje se. और ब्रेक टाइम, ब्रेक टाइम या तो बिसाइड ब्रेक टाइम, हर मुअल्लिम को और हर मुअल्लिमा को अपना पूरा वक्त पढ़ाने में खर्च करना चाहिए. अगर हमने पूरा वक्त पढ़ाने में खर्च नहीं किया, टॉयलेट में गए 10 मिनट के लिए, बट ही वेंट टू टॉयलेट एंड स्लीप इनसाइड. Come back after 45 minutes. Sometime our madrasa also, the student say, I want to go toilet. And he come back after 1 hour. By which he say, maaf, I sleep in toilet. So, aisa nahi. Waqt mein khianat nahi karna hai. Balki jitna waqt hume padhane ka diya hai, usme padhaye. Agar us waqt nahi padhaya, to recovering karo, qaza karo, qaza. जैसे नमाज की कजा करते हैं, वैसे वक्त की भी कजा करो. दूसरे दिन में उनको बुलाओ, आफ्टर कला सबर जो है उस वक्त उनको बुलाओ, और बुलाने के बाद उनको सिखाओ. अगर ऐसा नहीं किया तो हम भी कौन सा काम करने वाले बनेंगे? तकफीर करने वाले. और तकफीर करने वालों के लिए सजा है. अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Ini dalam mulai kelas itu terkadang jam 7 baliknya adalah jam 2, maka ada waktu istirahat. Jadi kalau kita mau istirahat, memang di waktu istirahat, waktu break. Dan selain daripada waktu break itu, kita tunaikan amanah kita sebagaimana semestinya. Karena kalau kita tidak tunaikan amanah untuk mengajar di waktu yang kita mesti mengajar, berarti termasuk dalam wa'id atau ancaman yang disebutkan. Jangan sampai kita katakanlah bilangnya 10 menit